Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala al-hadithus sabi'a asyara. Berkata al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Ya, di sini beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-17 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Ya, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Ya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata. Ya, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa'idha dhabahtum fa'ahsinud dhibahata. Ya, dan jika kalian, atau maka jika kalian menyembelih, ya maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Dan hendaklah ya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya ya sehingga hewan sembelihannya merasa senang. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih beliau. Asy-syarhu penjelasannya. Hadzal haditsu yadullu ala wujubil ihsani fi kulli syai'in minal a'mali. Ya, hadis ini menunjukkan ya wajibnya berbuat baik ya dalam segala bentuk ya amalan ya segala bentuk perbuatan. Lakinna ihsana kulli syai'in bi hasabihi. Ya, akan tetapi berbuat baik dalam segala sesuatu itu harus sesuai dengan ya kadarnya. Fal ihsanu fil ityani bil wajibati. Ya, maka cara yang baik dalam mengerjakan kewajiban ya, melaksanakan kewajiban al ityanu biha ala wajhi kamali wajibatihi. Ya, berarti adalah ya mengerjakannya, menunaikannya dengan sempurna sesuai dengan kesempurnaan ya syariat tuntutan ya, jadi sesuai dengan kesempurnaan tuntutannya. Fahadhal qadru wajibun, maka batasan inilah yang wajib. Wa ammal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha. Ya, wa ammal ihsanu fiha bi ikmali mustahabbatiha. Ya, adapun melakukan kebaikan ya di dalam kewajiban tersebut dengan mengerjakan amalan-amalan yang mustahab, yang sunnah, ya, artinya berbuat ihsan ya dalam melaksanakan kewajiban namun dengan mengerjakan sesuatu yang mustahab. Ya, melaksanakan perintah dengan sesuatu yang mustahab. Ya, artinya menyempurnakan semua amalan yang sunnah. Falaisa biwajibin. Ya, maka perkara ini hukumnya tidak wajib. Ya, maka dibedakan di sini ya perintah ya kalau misalnya kita menyempurnakan kewajibannya itu adalah sesuatu yang wajib. Sedangkan untuk mengerjakan amalan yang sunnah, yang mustahab, maka itu bukanlah wajib. Wal ihsanu fi tarkil muharramati al-intihau anha. Adapun berbuat baik dengan ya meninggalkan hal-hal yang haram, itu adalah al-intihau anha, ya berhenti dari perkara yang haram tersebut. Wa tarku dhahiriha wa batiniha. Ya, dan meninggalkan perbuatan haram tersebut, ya baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Fahadhal qadaru minal ihsani fiha wajibun. Ya, adapun dalam hal ini, maka batasan ini, yaitu meninggalkan semua yang dilarang, semua yang muharramat, itu kadar inilah yang wajib. Wa ammal ihsanu fi sabri 'alal maqdurati. Ya, dan adapun ya berbuat baik dengan atau cara yang baik dalam bersabar terhadap takdir Allah, ya fa an ya'tiya bi sabri 'alaiha 'ala wajhihi. Ya, berarti maksudnya adalah ya dia itu menghadapinya dengan bersabar ya sebagaimana tuntunan ya tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Min ghairi sukhtin wala jaza'in. Yaitu tanpa adanya ya ketidakrelaan ya dan juga tanpa adanya rasa kesal. Wal ihsanul wajibu fi muamalatil khalqi wa mu'asyiratihim atau wa mu'asyaratihim. Wal ihsanul wajibu fi muamalatil khalqi wa mu'asyaratihim. Ya, adapun cara yang baik ya berbuat baik yang wajib ya dalam bermuamalah dan juga bergaul dengan orang lain. Al-qiyamu bima aujaballahu min huquqi dhalika kullihi. Yaitu dengan menunaikan hak-hak mereka sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatluhu minan nasi wat dawabbi. Ya, adapun cara yang baik dalam membunuh ya segala sesuatu yang boleh dibunuh ya baik itu manusia maupun hewan. Izhaqu nafsihi ala asra'il wujuhi wa ashaliha wa awhaha. Yaitu ya menghilangkan nyawanya itu dengan cara yang paling ya asra', paling cepat dan ashal yang paling mudah wa awhaha. Ya kita lihat awha di sini adalah ya asra' juga ya awhaha asra'uha ya jadi yang paling singkat. Minal wahai, ya. Jadi auha itu adalah akar katanya itu adalah al wahau, ya al wahau, yang artinya adalah juga ya cepat, ya wahual isra'u, ya mempercepat. Undur lisanal arabi, ya al waha ini bisa dilihat di kamus lisanul arab. Kita kembali ke atas. Wa hadzan naw'u huwa alladhi dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal haditsi. Ya dan cara inilah ya jenis inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Wa la'allahu dzakarahu ala sabilil mithali. Ya, bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkannya dalam bentuk contoh ya awil hajati ila bayanihi fi tilkal hali atau bisa jadi memang ada kebutuhan untuk dijelaskan pada saat tersebut. Wal qitlatu wadhibhatu bil kasri al ai al hayatu. Ya jadi huruf qaf dan dzai huruf dzal ya huruf qaf dan huruf dzal di situ itu dengan kasroh, ya al-qitlah dan al-dhibahah, itu maksudnya adalah al-hay'ah, ya tata caranya. Kemudian, wal-ma'na ahsinu hay'at al-qatli wa ahsinu hay'at al-dhabahi. Ya, jadi maknanya adalah, perbaguslah cara dalam cara membunuh dan juga perbaguslah cara menyembelih. Wa qad haka benu Hazmin al-ijma'a ala wujubil ihsani fi dhibahati. Dan Ibnu Hazm rahimahullahu taala itu menghikayatkan adanya ijma'. Ya. Ijma' untuk berbuat atau memperbaiki, yang memperbagus cara menyembelih. Kemudian waqad tsabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu naha 'an sabril bahaimi. Ya, dan telah tsabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah sampai hadis yang sahih bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam naha 'an sabril bahaimi. Ya, melarang untuk ya menahan atau mengurung hewan ternak. Ya, kita lihat catatan kaki ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa huwa an tuhbasal bahimatu. Ya, yaitu maksudnya adalah di kurung. Ya, maksudnya sabril bahaim itu adalah an tuhbasal bahimatu. Hewan itu dikurung, thumma tudrabu, ya kemudian dilempar atau dipanah, ya. Binnabli wa nahwihi, ya baik dengan anak panah maupun yang sejenisnya, hatta tamuta, ya sampai hewan tersebut mati. Ya, artinya kita dilarang untuk menyiksa hewan sampai dia mati. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain, an ibni Umar radhiyallahu anhu, ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu marra biqaumin nasabu dajajatan yarmunaha. Ya, bahwasanya ya beliau itu berpapasan dengan suatu kaum yang ya meletakkan seekor ayam, ya menyandarkan seekor ayam, kemudian mereka melemparinya. Faqala Ibnu Umar, ya maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man fa'ala hadza?" Ya, siapa yang melakukan hal ini? "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama la'ana man fa'ala hadza." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya yang orang yang berbuat seperti ini. Catatan kakinya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa kharraja Muslimun min hadits Ibnu Abbasin 'anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Imam Muslim itu meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha an yuttakhadha syai'un fihi ruhu gharadan. Ya, bahwasanya beliau melarang melarang sesuatu, yaitu mungkin hewan itu di atau sesuatu yang syai'un fihi ruhu, sesuatu yang memiliki nyawa itu dijadikan sebagai gharadan. Ya, apa itu al atau gharadan? Wal gharadu huwa alladhi yurma fihi bisihami. Ya, yaitu yang dimaksud dengan al gharadu adalah sesuatu yang ya menjadi sasaran untuk anak panah. Ya, artinya kita melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu itu di ya gantungkan sesuatu yang bernyawa kemudian dijadikan sasaran anak panah. Catatan kakinya akhrajahu Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun. Ya, dan yang semisal dengan ini banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waradal amru birrifqi bidzabihati 'inda dzabhiha. Ya, dan juga telah sampai perintah untuk ya arifq, ya berlemah lembut terhadap hewan ya ketika dia akan disembelih. Wa kharraja Ibnu Majah min hadits Abi Sa'idin al-Khudri. Dan ya Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala itu meriwayatkan dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, ya beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin. Bahwasanya Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpapasan dengan seorang laki-laki. Ya, wa huwa yajurru syatan bi udhuniha. Dan orang tersebut itu ya menyeret kambing dengan menarik telinganya, ya seperti di jewer seperti itu. Ya menyeret kambing dengan menarik telinganya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'udhunaha wa khudh bisalifatiha. Ya lepaskanlah telinga kambing itu dan ya, peganglah salifahnya. Apa itu? Wasalifatu muqaddamul unuqi. Yang dimaksud dengan as-salifah adalah ya bagian atas dari lehernya. Wa kharraja at-Tabarani an Ibni Abbasin ya radhiyallahu anhuma qala. Dan dari At-Tabarani rahimahullahu taala beliau meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan orang yang ya meletakkan kakinya di atas leher kambingnya, wa huwa yuhittu syafratahu. Ya dalam keadaan dia itu sedang mengasah pisaunya. Wa hiya talhadu ilaihi bi basariha. Ya. Dan kambing tersebut, ya, kambing tersebut itu memandangi lelaki tersebut yang sedang mengasah, ya, sedang mengasah pisau. Ya, jadi orang tersebut meletakkan kakinya di lehernya, ya, kemudian mengasah pisau di situ. Ya, dan kambing tersebut melihatnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afala qabla hadha. Ya, mengapa tidak sebelum ini? Ya, maksudnya engkau mengasahnya, kenapa harus sekarang? Aturidu antumitaha mautatin. Ya, apakah engkau ingin membunuhnya berkali-kali? Kita lihat catatan kaki. Tadi ada catatan kaki. Osalifah, ya. Wakhud bisa lifatiha, wasalifatu muqaddamul unuqi. Ya, sudah tadi. Akhrajahu bin Majah, wafihi Musa bin Muhammadin Taimiyu. Qala al-hafidhu fit taqribi mungkarul hadithi. Ya, tadi yang tentang as-salifah tadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di dalam hadis tersebut ada Musa bin Muhammad At-Taimi dan Al-Hafidh ya berkata dalam At-Taqrib itu berkata bahwa orang tersebut mungkarul hadis. Kemudian yang tadi yang mengasah pisau tadi akhrajahu At-Tabarani fil Kabiri. Ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir wal Hakimu dan diriwayatkan oleh Al-Hakim. Wa fi akhirihi dan dalam riwayat beliau itu ada akhirnya aturidu antumitaha mautatin halla hadadta syafrataka qabla an tudji'aha. Ya, jadi halla hadadta syafrataka qabla an tudji'aha. Apakah engkau hendak membunuhnya berkali-kali? Mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum membaringkannya? Qala al-hakimu, ya al-hakim beliau berkata, hadza hadithun sahihun ala syaratil Bukhari. Hadis ini sahih menurut syaratnya al-imam al-Bukhari. Wa sahahahu syaykhul al-baniyu fi sahih at-targhibi wa at-tarhibi. Dan disahihkan oleh al-syaykh al-albani dalam kitab beliau sahih at-targhib wa at-tarhib. Kita kembali ke atas. Qala al-imamu Ahmadu dan al-imam Ahmad beliau berkata, tuqadu ila dzabahi qaudan rafiqan. Ya hendaknya ya membawa hewan ke ya berarti ke tempat penyembelihan, ya sembelihan itu dibawa ke tempat sembelihan dengan lemah lembut. Wa yuwarasikinu anha. Ya, dan hendaknya menyembunyikan pisau dari hewan tersebut dari pandangannya. Wa la yudharu sikkinu illa inda dzabahi. Ya, dan hendaknya pisau tersebut itu hanya diperlihatkan kepada hewan tersebut hanya ketika akan disembelih. Kemudian wa fil musnadi ya an Muawiyah bin Qurrata, dan dalam Al Musnad diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah an abihi, dari ayah beliau. Anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la adzbahu syata wa ana arhamuha. Ya, wahai Rasulullah, ya sesungguhnya saya akan menyembelih kambing ini ya dalam kondisi saya menyayanginya ya dalam dengan keadaan lemah lembut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wasyatu in rahimtaha rahimakallahu. Ya, kambing tersebut jika engkau ya menyayanginya berlemah lembut kepadanya, rahimakallahu, ya niscaya Allah akan menyayangimu. Ya, kita lihat catatan kaki ya akhrajahu Ahmad, ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnad beliau. Wa qala Syaikhul Albani fi silsilati sahihati sanaduhu sahihun. Dan Asy-Syaikh Al-Albani beliau berkata dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah bahwa sanadnya sahih. Kemudian wa qala Mutarrifu bin Abdillah, dan Mutarrif bin Abdullah ya beliau berkata, innallaha la yarhamu bi rahmatil usfuri. Ya, sesungguhnya Allah menyayangi seseorang karena dia menyayangi usfur, ya, burung kecil. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.